Ada yang bertanya, kenapa bencana-bencana terjadi di kebanyakan di tempat-tempat kaum muslimin, tidak di negeri-negeri kafir, baik di negeri atau dalam negeri. Nah, siapa bilang? Antumnya aja kurang baca berita. Bencana-bencana di negeri kufar, banyak, dahsyat, mengerikan. Banyak. Tsunami kemarin di Aceh, di Palu, kecil dibandingkan dengan tsunami yang di Jepang 2011. Wah, ya kalah itu. Arakulahikum. Gempa yang terjadi di mana kemarin? Di Palu juga. Itu kalah sama di Chili tahun berapa itu? 9 skala Richter. Banyak. Ya harus baca tuh, baca berita sih, biar dia ngerti ya, Pak. Arakulahikum. Dan mohon maaf, rata-rata ketika ada musibah seperti itu, di sana itu terdapat sekian banyak praktek kesyirikan, praktek kekufuran, dan penyimpangan-penyimpangan maksiat merajalela di mana-mana. Mohon maaf ya, di Palu juga demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Itu yang mengalami apa kemarin bahasa tadi, khasaf tadi itu. Iya bahasa. Ini bahasa apa? Likuifaksi. Itu mengerikan itu. Itu diadori kayak blender itu. Berjalan jauh dan segala macam, satu kecamatan saja padahal. Itu di sana banyak orang, mohon maaf ya, orang kafirnya, musyriknya, yang ahli maksiatnya, yang fasiknya. Wah, mengerikan ya, kawan. Las Vegas Indonesia. Prostitusi, homer, narkoba, judi, wah sudah. Itu kena. Sebelahnya itu loh, enggak kena. Enggak kena. Ini kena semua, yang sebelahnya itu enggak ada yang kena. Ini wilayahnya kaum muslimin. Allahul musta'an. Dan memang secara pandangan Islam, ketika kemungkaran merajalela di mana-mana, banyak kerusakan-kerusakan maksiat, lemah dalam nahi mungkarnya, yang kena bukan hanya yang zalim, yang kena bukan hanya yang bermaksiat, yang kena bukan hanya orang kafir, semua yang kena, semua akan kena. Bahkan yang saleh pun juga akan kena. Itu yang ditanyakan oleh Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah SAW ketika beliau memberitakan tentang bencana yang bakal menimpa bangsa Arab, terbukanya benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Ditanyakan oleh Zainab, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Apakah kami akan binasa di tengah-tengah kami masih ada orang solehnya? Beliau mengatakan, na'am, idza kathural khabath. Iya, semua akan binasa ketika kekejian, kekejian maksiat itu telah merata di mana-mana. Banyak di mana-mana. Sehingga yang terdampak itu semua orang. Yang soleh, yang bertakwa, yang mukmin, yang sunni, bahkan mungkin yang ahlu sunnah. Semua akan kena. Dan masing-masing akan dibangkitkan dengan niatnya sendiri-sendiri, keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum.